بسم الله الرحمن الرحيم. Kalimat talak kepada istrinya dalam keadaan mufaraqah atau terpisah antara jarak ya suami istri yang dimaksudkan. Dalam pembahasan ini tentunya ini menjadi hal baru dalam pembahasan kita kekinian, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman-zaman terusannya belum didapati alat-alat komunikasi seperti sekarang yang memungkinkan setiap hukum-hukum itu bisa berlangsung dalam dua tempat atau dua posisi yang berbeda. Pertama, kita ambil dulu kalimat-kalimat umumnya bahwa hal-hal yang harus kita sangat sensitif untuk lihat dan kita betul-betul kemudian perhatikan dengan baik adalah tentang persoalan pernikahan dan perceraian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang sangat kuat di dalamnya. Canda pun itu bisa menjadi nyata. Anda bercanda dengan akad, kalau niat ada melekat kepadanya, maka itu bisa menjadi nyata. Termasuk Anda bercanda mengungkapkan kalimat perceraian atau perpisahan, kalau itu juga terbersit dalam niat-niat yang dimaksudkan, maka itu bisa menjadi nyata. Sekarang pertanyaannya, jika kemudian seorang suami menyampaikan kalimat talak, ya, ini poin pentingnya, dan posisi istrinya barangkali tidak berada di hadapannya, apakah kalimat talaknya ini jatuh disampaikan kepada istrinya dalam keadaan istri tidak hadir bersama dirinya tapi hanya menggunakan alat komunikasi? Maka di sini kalau kita mengambil kaidahnya, ulama akan terbagi kepada dua bagian pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang hanya mengikutkan kepada sah tidaknya kemudian kalimat cerai itu ya, menjadi bentuk hukum yang diikutkan hanya kepada hukum ketika itu diucapkan. Artinya sepanjang itu ada pernyataan yang diungkapkan oleh suami secara sadar kemudian dia sampaikan melalui perangkat apapun, apakah itu dalam pernyataan sharih langsung diucapkan ataukah kemudian pernyataannya tidak secara sharih langsung diucapkan tapi kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada nilai-nilai perceraian, seperti dia ungkapkan misalnya, kamu sekarang sudah seperti ibu saya atau kamu sekarang sudah seperti adik saya dan sebagainya. Nah, sepanjang ungkapan itu keluar dan memang dimaksudkan untuk tujuan berpisah, maka hukum talak kata para ulama jatuh di sini. Nah, jika mengambil kepada hukum yang pertama, maka di sini kemudian tidak memiliki batas apakah orangnya langsung hadir di hadapan, apakah kemudian orangnya tidak ada di hadapan, tapi kalimat ini didengar, disampaikan secara langsung melalui media-media komunikasi yang tersambungkan antara suami dengan istri. Maka dalam pandangan yang pertama ini, maka sah kemudian talak dijatuhkan dan berlaku kemudian hukum jika memang itu secara sadar disampaikan dari suami kepada istrinya. Yang kedua, ini yang barangkali mesti menghadirkan pendalaman-pendalaman, apakah kemudian sah ketika disampaikan tidak berada di hadapan istri? Ya, sebagian atau sementara ulama kemudian memberikan pandangan, jika itu hanya sekedar disampaikan dan tidak memberikan penjelasan, ya, apa keadaan yang dimaksudkan, bagaimana situasi ketika itu disampaikan, ya, yang memungkinkan kemudian terjadi kesalahpahaman antara dua pihak ini yang tengah ada dalam persoalan, ya, maka hukum talak dalam hal ini dipandang tidak langsung berlaku, ya, tidak sah berlaku sebelum diverifikasi. Verifikasi itu apakah ditanya kebenarannya, ya, bagaimana ditelusuri keadaannya, ya, tidak sekedar kemudian disampaikan saja, kamu saya talak atau kamu sekarang sudah bukan bagian dari istri saya lagi, sementara tidak tahu persoalan yang terjadi, tidak ada hal-hal yang spesifik menjelaskan itu, maka di sini hukum barangkali tidak kemudian menjadi hukum talak. Kecuali, ingat betul ini, kecuali kalau pernyataan talak itu disampaikan dengan latar belakang yang sudah jelas, persoalan yang sudah jelas, yang kemudian juga menghadirkan kesadaran untuk mengucapkan itu, sepanjang diterima dengan jelas, sekalipun menggunakan media komunikasi, handphone kah itu, kemudian WA kah itu, atau bahkan mungkin lewat tampilan yang langsung diketahui, kalau memang secara sadar disampaikan dan Anda itu yakin bahwa itu adalah suami Anda dengan persoalan yang diketahui, maka di situ hukum sudah bisa dikatakan jatuh hukum talaknya berdasarkan hukum-hukum atau pandangan-pandangan dalam hukum Islam. Allahu ta'ala a'lam bissawab.